Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang al-mansubat min al-asma', isim-isim mansub. Sudah kita ambil dua darinya. Yang pertama adalah al-maf'ulu bih, maf'ul bih, yaitu isim mansub yang fi'il itu menimpanya, ya, atau yang fi'il itu disandarkan kepadanya. Kemudian yang kedua juga sudah kita ambil penjelasannya, yaitu al-maf'ulul mutlaq atau al-masdar, yaitu isim mansub yang datang pada urutan ketiga dalam tasrifan fi'il, ya. Untuk al-maf'ulul mutlaq amilnya ya satu lafaz, ya, seperti darabtu darban, atau satu makna, ya, satu makna beda lafaznya. Jalastu qu'udan, jalasa dengan qu'ada, ya, kurang lebih maknanya ada kesamaan, ya, jalastu qu'udan. Ya, kalau jelas itu julusan, sama apa? Lafadznya sama maknanya. Ini maf'ul mutlak. Kalau jelas itu qu'udan juga sama maf'ul mutlak. Ya, karena antara jalasa dengan qu'ada satu makna. Ya, meskipun ada sedikit perbedaan. Sekarang kita masuk ke al-mansubat yang ketiga, yaitu thalithan wa rabi'an, ya. Isim mansub yang ketiga dan yang keempat, ya, disatukan karena ada kedekatan, kemiripan, yaitu babu dhorfi zaman wa dhorfi makan, bab tentang dhorf, keterangan dhorf, keterangan az-zaman waktu, wa dhorfi makan, keterangan tempat. Dhorf itu asal maknanya adalah wadah, bejana, itu dhorf, ya. Kenapa zaman dikatakan sebagai dhorf, wadah? Ya, karena zaman ini, waktu ini mewadahi segala apa kejadian-kejadian, ya kan, yang ada di atasnya. Demikian pula makan, tempat disebut dengan dhorf karena dia mewadahi sebagai tempat, ya, terjadinya beragam peristiwa. Ya. Nama lain dari dhorful zaman dan dhorful makan adalah al-maf'ul fi. Al-maf'ulu fi, yani yang sesuatu itu dikerjakan fihi, padanya, ya, itu al-maf'ul fi, yani sesuatu yang dikerjakan padanya, ya. Qala al-musannif rahimahullah, al-musannif rahimahullah berkata, babu dhorfiz zaman wa dhorfil makan, bab tentang dhorf zaman, keterangan waktu, wa dhorfil makan, dan keterangan tempat. Dhorfuz zamani huwa, dhorf zaman adalah ismuz zaman, isim zaman, isim yang menunjukkan kepada waktu. Al-mansubu yang dia dinasobkan, ya, dinasobkan bitakdiri fi, dengan menakdirkan makna fi, ya, contoh al-yawma, maknanya apa? Al-yawma, di hari ini, nah itu. Jadi ditakdirkan padanya makna fi, maknanya saja yang ditakdirkan. Ya. Walailah, di malam ini. Ya. Wa ghudwatan, di pagi-pagi hari. Demikian pula bukroh, sama maknanya, di pagi-pagi hari. Ya. Wa sahara, di waktu sahur, sebelum subuh. Ya. Wa ghadan, di esok hari. Wa atamatan, di malam hari, sepertiga malam pertama, ya. Wa sobahan, di pagi hari. Wa masaan, apa, di sore hari. Abadan, ya, selama-lamanya. Demikian pula amadan, ya. Wa hinan, di satu waktu. Wa ma'ashbaha dhalik, dan yang semisal itu, ya. Ini keterangan apa al-yawm? Zaman atau makan? Zaman. Ya, semuanya adalah keterangan apa? Zaman. Al-yawm, al-laylah, ghudwah, bukroh, sahara, ghadan ila akhirihi. Baik, kita baca penjelasannya. Asyarah-syarah. Al-zorfu lughatan, zorf itu secara bahasa bermakna al-wi'a, bejana. disebut dengan bejana, ya, dorf, ya. Zaman dan makan sudah kita lewatkan tadi, disebut dengan dorf karena keduanya mewadahi segala peristiwa yang ada di dalamnya. Ya, tidak ada satupun perbuatan yang dikerjakan melainkan di situ ada tempat dan waktunya, ya kan? Diwadahi oleh apa? Tempat dan waktu. Ya. Wastilahan dan maknanya secara istilah adalah yanqasimu ila qismain. Secara istilah dorof itu, ini istilahnya siapa? Ahli nahu. Ya. Kalau antum buka mana dorof di kamus, maka itu makna secara bahasa. Ya, adapun makna yang lebih khusus dari dorof, yani menurut mereka ahli nahu adalah ada dua macam dorof. Yang pertama dorfi zamanin, terangan waktu. Wa dorfi makanin, dan keterangan apa? Tempat. Fa dorfu zaman, maka dorof zaman adalah ta'rifuhu, definisinya huwa ismu zaman al-mansubu bitaqdiri fi, isim zaman. Ya, maka ucapan beliau di sini isim mengeluarkan apa? Fi'il dan huruf. Enggak ada dhorof yang bentuknya apa? Fi'il ataupun harf. Isim zaman. Berarti tidak semua isim. Ya, isim zaman, isim yang menunjukkan kepada apa? Waktu. Adapun baitun, kolamun, maka ini bukan isim zaman. Maka dia tidak bisa datang sebagai apa? Dhorof zaman. Isim zaman yang mansub. Ya, yang mansub. Apa sih yang menasobkannya? Tentunya yang menasobkan adalah amil. Amil itu fi'il. Ini hukum asalnya fi'il. Atau yang mengandungi makna fi'il seperti isim fa'il, isim maf'ul dan yang semisalnya. Isim zamannya dinasobkan oleh amil dengan menakdirkan makna fi. Ya, dengan menakdirkan apa? Makna fi. Misaluhu, contohnya jitu al-yawma. Jitu ja'a dengan ana digabung menjadi apa? Jitu. Ja'a ya ji'u. Ya. Untuk menunjukkan bahwasanya asli alifnya adalah ya, ya, maka dikasrah jitu. Ya. Jitu, aku telah datang. Al-yauma, di hari ini, di hari ini. Mana di sini dhorofnya? Al-yauma, di hari ini. Di situ al-yauma mengandungi mana apa? Fi. Aku telah datang di hari ini. Mana amilnya yang menasobkan al-yawma? Itu ja'a, fi'il. Ya, ja'a itu apa? Fi'il. Ya, ja'a jitu. Ya, jita, jiti, lakhirhi. Ya. Nanti itu mi'rab al-yawm dhorof apa? Hah? Dhorof zaman mansub gitu. Pokoknya kalau dhorof zaman mansub. Dhorof zaman mansub wa alamatu nasbi fathah dhoir ala akhirhi. Ya. Dan dia muta'alliqnya dengan apa? Ja'a, dengan fi'il yang mendahuluinya. Fal yawma, maka al yawma adalah dhorfu zamanin mansubun, dhorf zaman yang mansub. Mansubun di dhammah, dirafakan karena dia na'at bagi dhorfu, ya. Dhorf zaman yang dhorf itu mansub, gitu. Bukan dibaca mansubin. Kalau mansubin maka dia na'at bagi zamanin dan gak pas. Masa zaman yang mansub? Tentunya bukan itu yang mansub, tapi dhorf. Dharfu zamanin mansub, dharf zaman yang mansub. Wa huwa yadullu ala zamanil ladzi waqa'a fihi al-maji. Dan dia al-yaum menunjukkan kepada waktu yang terjadi padanya kedatangan. Dia al-yaum menunjukkan kepada zaman yang waqa'a fi, terjadi padanya al-maji, kedatangan. Al-maji maksudnya ja'a yaji'u. Ya. Maji'an, ya. Wa mithlu al-yawm, ya, semisal al-yawm dari dharfuz zaman adalah lailatan wa ghudwatan wa bukratan wa saharan wa ghadan wa atamatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan. Hinan di satu waktu, ya, di satu zaman, di satu masa. Kalau al-yawm, ya, ya, catatan kaki di situ, al-yawm biasanya min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Dari apa? Mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Siang al-yaum itu. Al-yaum siang. Fil-yaumi wal-layla, ya. Kita kadang mendengar fil-yaumi wal-layla, di siang dan malam. Kemudian kalau al-layla min ghurubi syams ila tulu'il fajar, malam itu batasannya dari mulai apa? Terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Shadiq, ya. Ghudwah, adapun ghudwah min solatil fajr ila tulu'i syams, adapun ghudwah adalah waktu dimulai dari solat fajar sampai terbitnya apa? Matahari, itu ghudwah, pagi-pagi banget ya. Wa bukrah, adapun bukrah wa awalun nahar, awal siang. Wa saharan, dan sahar huwa akhirul lail qubaila al-fajr, qubaila al-fajr. Adapun sahara, maka dia adalah akhir malam sedikit sebelum fajar. Sebentar lagi fajar itu waktu sahur. Ghadan ismul yaum alladhi ba'da yaumik. Adapun ghadan yang sering diterjemahkan apa? Besok, adalah nama hari yang setelah harimu ini. Iya. Adapun atamah ya thuluthul lail al-awwal, sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama disebut apa? Atamah. Adapun sobahan, ya maka dia sobahan sama dengan bukroh, yaitu awalun nahar. Wa masaan huwa min zawali syams, adapun masa yang sering diterjemahkan dengan apa? Masaan, sore. Maka batasannya min zawali syams ila nisfil lail, dari mulai bergesernya matahari, iya, di waktu apa? Duhur itu, ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Wa abadan wa amada, mudin abadan dan amada, kulun minhuma, masing-masing dari keduanya, abadan dan amada, adalah ismun li zamanil mustaqbal, nama untuk waktu yang akan datang. Oh, insyaallah. Jadi amadan dan abada itu adalah apa? Zaman yang akan datang. Ya. Nama zaman untuk yang akan datang dihabiskan, abadan selamanya, ya. Wahinan, kemudian hin adalah ismun li zamani mubham. Adapun hin adalah nama zaman yang tertentu, hinan di satu waktu, ya. Hal ata 'alal insani apa? Hinun min ad-dahri. Ya, bukankah telah datang pada manusia hinun, satu masa. Ya. Satu waktu. Ya, dari masa. Lam yakun syai'an madhkura, yang dia di saat itu belum menjadi sesuatu yang disebut-sebut. Kemudian wa minhu qawlu ta'ala, di antara contohnya adalah ucapan Allah Ta'ala sa'alamuna ghadan, kelak mereka akan mengetahuinya besok. Manil kadzabul ashir. Iya. Di sini mana dhorf zamannya? Ghadan, mansub dia. I'rabnya mudah, ghadan dhorfuz zaman mansub wa alamatun nasbi fathah dhahirah ala akhirih. Ambilnya mana yang menasubkan? Ya'lamun itu fi'il. Iya. Wa qawluhu, dan juga contoh ucapan Allah Subhanahu wa sabbihuhu bukratan wa asila. Sucikanlah Allah di pagi hari dan di petang hari. Di pagi dan petang hari, ya. Bukratan di sini. Dhorof apa? Zaman. Adapun asila diathafkan dia kepada bukrah. Itu yang menjadikan dia mansub, yaitu apa? Karena diathafkan kepada yang mansub. Sabbihu, sabbaha, yusabbihu, sabbih. Fil amr, untuk jamaknya kan sabihuhu, hendaknya kalian menyucikan Allah, bertasbih kepada Allah di pagi dan petang hari. Ya. Wa qawluhu, dan juga contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala wa layyatamannahu abada. Wa layyatamannahu abada, dan mereka orang-orang Yahudi tidak akan mengangan-angankan ha di sini kematian. Wa layyatamannahu, ya, mereka tidak akan mengangan-angankan kematian abada, selamanya di dunia ini. Ya, kepengen apa? Hidup dalam umur yang panjang, enggak mau mati, karena mereka tahu bahwasanya mereka orang-orang Yahudi zalim. Kalau mati ya kembalinya kepada azab, ya. Dalam keadaan seperti itu mereka mengaku bahwasanya mereka adalah ya apa? Orang yang berhak mendapatkan surga, ya. Sekedar pengakuan yang batil, yang kosong. Di sini mana syaitnya? Abadan, dhorof zaman mansub. Mana amil yang menasubkannya? Itu fil yatamanna. Tamanna, yatamanna. Kalau untuk hum yatamannauna, kemasukan lan, lan mansub. Jadi apa? Walan yatamannauhu. Gitu. Ya. Tamanna perangan-angan. Fil mudhorinya yatamanna, untuk dua orang apa? Kalau huma yatamannayani, ya kan? Kalau hum yatamannauna. Kemasukan lan mansub dengan membuang apa? Nunnya. Jadi apa? Walan yatamannauhu, ya. Fa dzarfuz zaman ibaratun 'anil layali wal ayyam. Maka dzarfuz zaman adalah ungkapan ya tentang malam-malam dan siang-siang. Wa ma asbaha dzalika min asma'iz zaman, dan yang semisal itu dari nama-nama waktu. Nahwu as-sanah, tahun. Asy-syahra, bulan. Ad-dahra, masa, ya. Insyaallah ini jelas ya. Antum silakan bikin, insyaallah enggak sulit. Misalkan jalastu fil masjidi, aku duduk di masjid apa? Sahara, di waktu apa? Sahur. Ya sudah gitu aja, tinggal kasih keterangan. Iya. Apa lagi? Hah? Shallaitu al-witra, aku salat witir di waktu sahur, berarti apa? Saharan. Mansub gitu. Enggak perlu dikasih fi fi sahar, langsung aja saharan. Sudah mengandungi makna apa? Fi. Iya. A'taitu Zaidan malan, aku beri Zaid harta. Kapan? Waktunya silakan. Hah? Hinan misalkan. Ya hinan minadar, satu waktu dari masa, cuma lupa. Pernah, pokoknya saya pernah ngasih dia gitu. Iya. Mudah kan? Tinggal kasih keterangan aja, yang penting ada ambilnya. Kalau enggak ada ambilnya enggak bisa. Misalkan hadza Zaidun saharon. Ini adalah Zaid di pagi hari. Ambilnya mana fiilnya? Ya enggak bisa, ya kan? Ya, ambilnya fiil madhi, fiil mudhari, atau fiil amr juga bisa. Idrib Zaidan sahara. Pukul Zaid waktu sahar. Ya, jangan diterapkan ya. Diterapkan ibnu nahunya, jangan lagi sahar Zaidun lagi salat ya. Paham ini? Boleh juga isim fa'il. Boleh juga isim fa'il. Ana jalisun fil masjid sahara. Ya bisa. Atau isim maf'ul, ana madrubun fi suqi, misalkan apa? Ya silakan waktunya dipilih, sobahan. Nah itu, jadi amilnya dorof bisa apa? Fi'il ma'ad, fi'il mudhari, fi'il amr. Boleh pula isim fa'il atau isim maf'ul, atau yang mengandungi makna fi'il. Ya. Apa? An amsi, an amsi. Pakasha, ah iya. Kalau amsi, amsayumsi. Iya, ana amsi. Sobahan. Kalau kemarin sudah lewat, masyaitu. Iya, telah, aku telah ya kan. Kalau kemarin apa? Amsi. Iya. Ah, kalau amsi ini ya mabni dia. Nanti pada mahalnya nasab. Misalkan dorobtu Zaidan amsi, aku memukul Zaid kemarin. Kemarin itu kapan? Hari sebelum harimu ini. Berarti kalau hari ini hari apa? Sabtu. Berarti kemarin itu hari apa? Jumat. Misalkan shallaitu al-jum'ah amsi. Ya itu. Amsi ini dia mabni. Iya, nanti di tempatnya ada tentang penjelasan amsi yang mabni ini, syarat-syarat mabninya juga. Amsi mabni halal kasri, nanti fi mahali nasbin dorof dia. Iya, pada mahalnya apa? Nasbin. Hah? Yang mana? Hal ata al insani hinun. Ah ini fa'il ya, fan. Ya ini hin ini bukan dzaraf. Di sini bukan dzaraf, hanya isim zaman saja. Hal ata al insani hinun, fa'il dari ata. Ya bukan. Di sini hanya isim zaman saja, keterangan waktu saja. Tidak semua isim zaman itu ya mansub. Kalau yang mansub dzarfu zaman. Seperti yang lain contoh kita contohkan ya. Ya. Hadzal yaumu yaumu as-sabt. Ya. Hari ini adalah hari Sabtu. Yaumu sabt. Yaumu. Napa khabar ya? Ya, khabar dia. Ya. Kalau dzaraf ya syaratnya mansub dengan mengandungi makna fi. Iya. Kalau tadi kan enggak ada manafinya. Soalnya al-yaumu, ya hari ini, yaumu sabat adalah hari Sabtu. Enggak ada manadinya, ya kan? Ada enggak manadinya? Hari ini adalah hari di, ya bukan. Al-yaumu, hari ini, yaumu sabat adalah hari Sabtu. Ini bukan dhorof, sekedar keterangan waktu saja. Kalau dhorof itu mansub dan mengandungi makna apa? Di, fi, ya. anak di mana tinggalnya, di mana? Fi fil funduk, fil funduki, bukan fil, fil pondok. Kalau pondok maksudnya sih askunu fil funduk usbu'an, bisa aku tinggal di funduk itu selama sepekan, ya bisa. Iya itu kan dzaraf usbu', ya syahron, sanatan setahun. Iya. Kalau abad sahabat mati kayaknya sudah. sahabat mati sudah. Paham ini? Gampang insyaallah. Ya. Ada amilnya ya syaratnya ya. Iya. Kemudian macam yang kedua dari apa? Dzarf adalah dzarful makan, keterangan apa? Tempat. Kalau tadi waktu, dihafalkan ya. Ya, dihafalkan. Matanya dihafalkan ya. Nanti kalau sudah selesai ujian matan ya, hafalan. Sanggup enggak kira-kira dicicil ya 3 kali atau 4 kali ya. Dzarful makan, dzaraf makan. Dan nanti kita sisakan waktu untuk murojaah. Qala al-musannifu, berkata al-musannif rahimahullah, alif lamnya di sini, alif lam apa? Ta'rif ya, memakrifahkan. Al-musannif itu Ibnu Jurum, berkata Ibnu Jurum. Wa dzarful makan huwa, dzaraf makan adalah ismul makan al-mansubu bi taqdiri fi, isim makan, isim kata benda yang menunjukkan tempat yang mansub dengan menakdirkan makna fi juga sama. Nahwu contoh amama di depan, khalfa di belakang, di belakang, kudama di depan, waroa di apa? Belakang. Ya, fauqa di atas, tahta di bawah, inda di sisi. Ya, ma'a apa artinya ma'a? Bersama. Bersama. Mana di-nya? Di bersama. Zaid misalkan ja'a Zaidun, Zaid datang, ma'a akhihi. Ya. Bersama apa? Saudaranya. Ya. Ma'a di sini apa? Tempat dia. Ya. Di tempat di mana dia bersama apa? Saudaranya gitu. Ya, tapi seringnya disingkat saja bersama saja. Iza'a di depan juga bisa. Ya, hidza'a di depan atau di samping bisa. Hidza'a. Ya. Watilqa'a di depan. Ya, huna di sini. Sama di sana. Ya. Wa masybaha dzalik, dan yang semisal itu. Dan yang semisal apa? Itu. Ya. Kalau huna ya biasanya apa? Digunakan untuk apa? Menunjuk tempat, untuk menunjuk tempat. Jadi huna ini isim isyarah dia, untuk menunjuk tempat. Seperti huna. Ya, misalkan apa? Di sini apa? Lanjutkan. Hah? Qutila Zaidun contohnya. Di sini Zaid terbunuh ya. Huna. Isim isyarah dia. Nanti i'rabnya huna mabni ala sukun kan, sukun huna ya kan, fi mahalli nasbin, dzarfu makan ala dzarfiyah al makaniyah, dzaraf makan ya. Jadi kalau dzaraf makan ya sebagaimana dzarfu zaman, ada yang mu'rab ada yang mabni ya. Kayak mu'rab kan di sini dzaraf makan amama, khalfa, mu'rab itu. Yang mabni contohnya huna itu mabni dia. Ya, sama juga mabni. Ya, aina matwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadapkan wajah kalian, maka disitulah wajah Allah Subhanahu wa taala. Asyrah syarah. An-naw' tsani min adh-dharfi huwa dharful makan. Macam yang kedua dari dharf adalah dharful al-makan, keterangan tempat. Ya, keterangan tempat. Ini sederhana. Insyaallah nanti ketika antum sudah memahami ini, masuk ke pembahasan kitab yang lebih tinggi, faedahnya akan bertambah. Tapi ini fondasi yang antum harus pahami ya. Ta'rifu, definisi dari dzarful makan huwa huwa ismul makanil mansubu bi taqdiri fi. Huwa yakni dhorf makan adalah huwa kembali kepada apa? Dhorful makan. Dhorf makan adalah ismul makan, isim makan. Al mansubu yang mansub. Al mansubu itu na'at bagi ismu, ya. Ismu marfu, maka na'atnya al mansub ikut marfu, ya. Isim makan yang, terjemahnya yang, makanya kalau yang berarti na'at, ya. Isim makan yang mansub, yang dinasobkan bitakdiri fi, dengan menakdirkan makna fi. Misaluhu, contohnya, jalastu tahta syajarati. Apa terjemahnya? Jalastu, aku telah duduk tahta syajarati. Di atas atau di bawah? Gak usah ragu-ragu, kalau memang yakin di atas, ya di atas. Tahta syajarati di bawah pohon. Kalau di atas apa? Ya, foko asyajarati, burung itu mah. Ya. Kalau yang di bawah pohon orang, ya. Aku duduk di bawah asyajarah, pohon itu. I'rabnya bagaimana? Antum katakan jalastu fi'lun wa fa'il. Mau dirinci boleh, jalasa fi'lun ma'ad, ya kan? Mabni 'alal fathi atta, jangan tu, ya. Atta dhamir muttasil mabni 'alad dham fi mahalli rafin fa fa'il. Dan jalasa itu diantara fi'il yang lazim, enggak butuh objek, enggak butuh maf'ul. Maka tahta dikatakan apa? Dhorf apa? Dhorf apa? Dhorful makan, keterangan tempat. Man sub wa alamatun nasbi apa? Fathah zahiru ala akhiri wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf. Asyajarati apa? Mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarhi kasrah. Pokoknya kalau mudhaf ilaih ya majrur. Ya, tahta ini dalam penggunaan mesti dia didhofahkan. Iya. Sama juga amama, khalfa, ya, qudama, ya. Kecuali huna yang enggak perlu didhofahkan. Sama juga enggak didhofahkan, ya. I'rabu, i'rabnya tahta dhorfu makanin wa huwa ismun mansubun, dan dia tahta isim mansub. Isim mansub. Yadullu ala makanin, yang ia menunjukkan kepada tempat wuku'il fi'il, tempat terjadinya apa? Perbuatan, ya. Jalastu, aku duduk. Di mana terjadinya dudukmu? Tahta syajarah, di bawah pohon. Nah, itu. Wa qad dzakara al-musannifu min al-alfadhi ad-dalati 'ala al-makani 13 lafdhan. Dan al-musannif siapa? Ibnu Ajurrum telah menyebutkan dari lafad-lafad yang menunjukkan kepada makan, tempat, sebanyak berapa? 13 lafad. Wahia, yaitu yang pertama amama. Dan amama wahuwa bimana kudama, semakna dengan kudama. Silakan. Jalastu amama Zaidin, jalastu kudama Zaidin, gitu. Tarabtu Muhammadan amama Zaidin, memukul Muhammad di depan Zaid, ya. Mithlu, contoh, jalasu amama syekh, aku duduk di depan syekh, ya. Syekh kadang bermakna orang tua, kadang bermakna seorang yang alim, yang apa, dalam ilmunya, ilmu agamanya. Wa khalfa, dan khalfa wa huwa aksu amama. Khalfa maknanya kebalikannya amama, berarti apa? Ya, di belakang. Nahu, contoh, shalaitu khalfal imam, aku salat di belakang imam. Wa qudama, ya, dan juga qudama, contoh ucapanmu al hadiqatu qudama al manzili, kebun itu di depan apa? Rumah. Wa waraa, kemudian waraa bi makna khalfa, waraa bermakna apa? Khalfa, di belakang, ya. Nahu qouli ta'ala, contoh ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa nabadhuhu waraa dhuhurihim, maka mereka orang-orang Yahudi ahlul kitab melemparkan kitabullah waro'a dhuhurihim, di belakang apa? Punggung-punggung mereka. Melemparkannya bukan di samping. Kalau di samping kanan kiri masih ada apa? Kemungkinan untuk dia ambil, untuk dia baca. Tapi di belakang menunjukkan dia sudah sama sekali meninggalkannya. Enggak mau ditengok sama sekali. Wa fauqa, dan fauqa ismun lil makanil 'ali. Fauqa ini adalah isim, nama tempat yang tinggi. Nahu qali ta'ala, contoh ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwal qahiru fauqa ibadih. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengalahkan, maha perkasa. Fauqa ibadih, di atas apa? Para hambanya. Di sini jelas fauqa ibadih. Ya. Wa tahta, kemudian tahta ismun lil makanis safil. Ya, ini tahta adalah nama untuk tempat yang ada di bawah. Ya, as-safil, yang ada di bawah. Contoh ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, yubayi'unaka tahta syajarah. Idh yubayi'unaka tahta syajarah, ketika mereka, para sahabat, membaiatmu di bawah sebuah pohon. Ya, tahta. Wa inda, dan inda, ya, ismun lima qaruba minal makan, nama, ya, dari apa yang, dari tempat yang dekat, ya, ismun nama, lima untuk apa yang qaruba, dekat dari tempat. Ya, kalau dikatakan jalasa Zaidun indi, Zaid duduk di dekatku, berarti duduk di dekat kemana, ya, di sisiku atau di dekatku. Ya, nahu qali ta'ala, fadhkurullaha indal mash'aril haram, ingatlah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala di sisi al-mash'aril haram. Ya. Wa ma'a, dan juga ma'a ismun li makanil musahabah, musahibah. Kalau ma'a adalah nama untuk tempat al-musahibah, ya, tempat yang menyertai, seperti, ya, ja'a Zaidun ma'a, misalkan akhihi, Zaid datang bersama apa, saudaranya. Ya, tempat yang apa, menyertai seseorang, ya, dorof itu, ya, dorof apa, makan bersama, menunjukkan kedekatan, ya. Ismun lima kanil musahabah, musahabah bukan musahibah, ya, ismun lima kanil musahabah, isim nama untuk tempat kebersamaan, ya. Nahu qali ta'ala, arsilhu ma'ana, utuslah Yusuf bersama kami, ya, bersama kami, seringkali diterjemahkan dengan apa, bersama, ya, mansub, dia mansub, inda juga mansub, ya, boleh juga, ya, didhofahkan kepada ya mutakallim, nanti majrur, misalkan jalasa Muhammadun indi, indi bisa, ya, ma'i bisa didhofahkan kepada apa, ya, kalau didhofahkan kepada ya di kasrah, ma'i, ya. Hah? Ya, fi mahali nasbi nantinya, ya. Ya. Atau mansub wa alamatu nasbi fathah. Iya, itu, ya, muqaddarah alama qablaya ilmu takallim. Kan setiap isim yang bergandengan dengannya mutakallim wajib di kasrah, ya. Ya, kasrahnya berarti kasrah apa? Munasabah, ya. Ya, bisa izai, qudami, amami, bisa. Pokoknya kalau bergandengan dengannya isim di apa, kan, di kasrah, ya. Ana wa anta dhahaba ma'an. Ya. Ana wa anta gitu, dhahaba ma'an. Ya, bisa juga. Ana wa anta. Oh, kok dhahaba? Ma'an, ya, ma'an bisa itu. Ma'an kalau seperti hal, ya. Nah, pada kalau enggak diidhofahkan dia hal. Ya. Tadhhabu anta, misalkan. Wa ana, ya. Bisa gitu, kalimat juga bisa, ya. Tadhhabu atau adhhabu ana wa anta gitu, ya. Adhhabu ana wa anta ma'an. Ya, gitu biasanya. Adhabu ana wa anta ma'an, aku, ya, dan kamu akan berangkat apa, bersama-sama, ya. Atau tadhabu anta wa ana ma'an, ya. Ya, kalau kemasukan huruf jar, ya, majrur dia, min khalfihim wa ja'alna min baini, ya, min baini itu juga sama, dharf juga, ya. Min baini aidihim wa min khalfihim. Ya, majrur kalau kena huruf apa? Min indillah. Ya, kan? wa mi waraihim warai ya wa mi waraihi barzakhun ila yaumi ba'thun min fawqihim lahum min fawqihim huruf wa min tahtihim huruf majrur bisa dijarkan dengan huruf jar min biasanya ya. Ya mu'rab. Mu'rab. Ya mu'rab enggak mabni. Ya kalau yang mabni itu huna sama ya. Min huna ya sudah. Mu'rab kalau khalfa, amama, qudama, wara'a mu'rab dia. Ya, ya mu'rab. Cuma mansub gitu. Hah? Apa? Mansub. Ya mansub kalau yang fi mahal itu yang mabni seperti huna sama. Ah, dalam contoh tadi kan jalat su tahta. Tahta dzarfuz zaman mansub gitu aja. Bukan mabni dia. Amama dzarfuz zaman dzarful makan mansub. Mansub. Kalau mansub itu mu'rab berarti kalau dikatakan mansub ya mu'rab berarti. Iya, kalau yang mabni seperti huna fi mahalli nasbin. Iya. Sama juga fi mahalli nasbin. Makanya kemasukan min ya majrur min indi. Iya kan? Ya, kalau sudah majrur ya sudah keluar dari pembahasan, ya. Keluar dari pembahasan. Ya. Kalau yang menjadi pembahasan ketika mansub. Iya. Ini sekitar kita menjelaskan bahwasanya bisa ya dorof-dorof ini ya dimasuki oleh huruf jar gitu. Ya, ketika dimasuki huruf jar ya majrur dia. Ya. Wallahu mi wara'i muhit, mi wara'i ya kan majrur dengan min. Ya isim majrur, i'rabnya bukan dzarf zaman mansub bukan. Bukan, bukan dzarf zaman mansub enggak. Ini isim majrur dengan min gitu. Nah, di mana tadi? Iza'a ya. Wa iza'a ay muqabila. Iza'a itu muqabila berhadapan. Iya. Ini bisa di depan atau berhadapan. Nahu qaulika waqaftu iza'a al-maktabah. Aku berdiri berhadapan dengan apa? Al-maktabah. Ya. Muqabil, qabala yuqabilu berhadapan. Wa hidha'a bima'na qariban. Hidha'a bermakna dekat. Bisa dimaknakan di samping, kadang juga bermakna di depan juga, ya. Nahu qali ta'ala jalastu hidha'al masjid. Aku duduk di samping masjid atau dekat dengan apa? Masjid, ya. Wa tilqa'a dan tilqa'a mana muqabila juga. Di depan, berhadapan. Nahu qali ta'ala walamma tawajjaha tilqa'a Madyan. Ketika Nabi Musa tawajjah menuju. Ya, tilqa'a apa? Di hadapan Madyan, negeri Madyan. Tawajjaha menuju Qasada. Ketika Nabi Musa tawajjaha. Ya. Bermaksud tilqa'a atau menuju ke arah Madyan, ya. Muqabil menghadap Madyan, gitu. Menghadap Madyan. Ketika Nabi Musa berjalan menghadap ke negeri Madyan. Ya. Itu apa? Makna dari tilqa'a, muqabil, bisa menghadap. Ya. Waqaftu izal maktabah, aku berdiri menghadap maktabah. Bisa menghadap, ya. Atau di depan juga bisa lah, ya. Kalau menghadapkan sepertinya enggak ada makna apa? Dorofnya, ya. Waqaftu iza al-maktabah. Aku berdiri di hadapan, gitu ya. Di depan apa? Maktabah. Di depan, di hadapan. Wahuna, kemudian huna ismu isyaratin. Huna ini isim isyarat, kata tunjuk. Untuk menunjuk lil makanil qarib, tempat yang dekat. Kalau yang jauhnya dikasih kaf, hunaka, gitu ya. Hunaka. Kalau dekatnya huna di sini, hunaka di sana. Nah, qolika contoh ucapanmu jelas tuh huna, aku telah duduk di sini. Ya, i'rabnya huna ismu isyarah mabni ala sukun fi mahali apa? Nasbin dzarf dia. Dzarf apa? Makan. Karena dia isim isyarah, ya mabni, isim isyarah kan semuanya mabni. Ya. Kalau yang lainnya kan bukan isim isyarah. Dzarf, isim makan bukan isim isyarah ya, amama khalfa maka dia mu'rab. Adapun huna kenapa dia mabni? Karena dia isim isyarah. Semua isim isyarah mabni. Sama juga sama itu isim isyarah, makanya dia mabni juga. Hanya saja sama ini ismu isyaratin, kata tunjuk lil makanil ba'id, untuk menunjuk tempat yang jauh. Taqulu, kamu katakan jalastu thamma, aku telah duduk di sana. Thamma maknanya ai hunaka, yakni di sana. Nanti yang tadi i'rab thamma ismu isyarah mabni alal fathi fi mahalli nasbin dharf apa? Makan, dharf makan. Wa kadza yuqalu fi baqiyati asma'il jihat, demikian pula dikatakan pada sisa-sisa isim-isim arah. Ya. Arah ada berapa? 6. Ya kan? Depan apa tadi? Depan amama, ada lagi apa? Qudama, tilqa'a, iza'a, hidza'a. Belakang. Wara'a, khalfa, samping. Ya. Apa? Samping kanan yamina, samping kiri shimala. Ya. Aidho. Yamina sebelah kanan, shimala sebelah apa? Kiri. Iya. Seperti jalastu yamina Zaidin, aku duduk di sebelah kanan Zaid, gitu kan. Jalastu shimala Muhammadin, aku duduk di sebelah kiri apa? Muhammad, gitu. Nah, muta'in thamma amin, sifatnya Jibril, ditaati di sana dan terpercaya. Ya, di antara para malaikat, ya Jibril sangat ditaati. Ya. Masya Allah, Prof. Cepat menghadirkan apa ayatnya? Ya, yang di sini nggak ada, antum ada, bah. Ya. Nah, jadi kalau isim zaman tidak mengandung imanafi, maka dia bukan dorof. Maka dia seperti isim-isim yang lain dalam perlakuan dan penggunaan, sebagai fa'il, sebagai khobar, gitu, sebagai mubtada. Ya. Seperti hadza yaumu as-sabt, ini adalah hari Sabtu. Yaumu, ada manafinya enggak? Hadza yaumu sabt, ini adalah hari Sabtu. Ada manafinya enggak? Enggak ada. Maka yaumu khobar. Ya. Yaumul Jum'ah, yaumul Id, yaumu mubtada yang pertama itu kan, yaumu, enggak ada makna fi-nya. Hari Jumat adalah hari raya, ya. Gitu. Ya. Juga di antara kata yang biasanya digunakan untuk dhorof id dan idza. Id dan idza. Hanya id ini untuk waktu yang telah lewat. Kalau idza untuk waktu yang akan datang. Ya. Seperti istarahtu, aku ya istirahat. Id. Ya, ja'ani Zaidun. Aku telah istirahat ketika apa? Zaid datang padaku. Sudah lewat ceritanya ini. Ya. Kalau idza akan datang. Ya kan? Idza apa? Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Belum datang kan nanti. Ya kan? Kalau sudah datang ajal mereka, maka mereka tidak bisa apa? Mempercepat atau menundanya. Ya itu. Hanya saja id dan idza ini mabni semua. Id dhorof. Kalau id dhorfuz zaman, dhorf lima madho minaz zaman. Kalau id ini dhorf untuk waktu yang telah lewat, mabni di atas sukun pada mahalnya nasab. Kalau idza dhorf lima stakbala minaz zaman, untuk waktu yang akan datang. Mabni juga sama-sama. Al-muhim di sini bukan pembatasan ya yang disebutkan di sini, masih ada di sana ya dhorf-dhorf yang lain. Ya. Ya, id nada. Ayah sebelumnya apa? Mundur. Wa hal ataka hadithu Musa. Ya. Telah, apakah sudah sampai kepada engkau? Ya. Kisah tentang Musa. Idh nadahu rabbuhu, ketika Rabbnya memanggilnya. Nada, munada, memanggil dengan suara lantang keras. Kalau munajah, memanggil juga, tapi dengan suara yang lirih. Ya. Idh, sudah terjadi belum? Sudah, nah, itu waktunya lampau. Paham ini? Ya, di situ ada Latin Arab, insyaallah bisa antum ya. Kita masuk ke latihan-latihan saja ya. Tamarin. Tamarin untuk jamak dari apa? Tamrin. Jamak apa ini? Taksir. Tamrin, tamarin. Dha', dha' bentuknya apa? Fi'il apa? Fi'il amr dari apa? Wada'a yada'u dha'. Iya. Letakkan khatan garis tahta dharf ini kan? Dharf dia. Tahta apa artinya tahta? Di bawah. Letakkan garis di bawah al-maf'ul fi. Fil ayati taliyah, pada ayat-ayat berikut ini. Ya. Ya di sini singkat ya, nanti insyaallah ketika antum memasuki pembahasan yang lain nanti ada ya penjabaran yang lebih ya, tentang dharf zaman dan makan. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Mana Nur, mana dharfnya? Yauma mansub dia, isim mansub dharf, di hari yang manusia seluruhnya bangkit berdiri kepada Rabb semesta alam Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Kemudian fal mughirati subha. Hah. Apa dia? Subha. Man amilnya? Mughirat itu similar aghara yughir, menyerang. Al mughirati kuda-kuda yang menyerang. Subha di waktu subuh pagi, di waktu pagi. Ya itu. Jadi al aghara yughir. Isim fa'il dia beramal seperti amalnya fi'il, maka subhan itu dinasabkan oleh al-mughirat sebagai maf'ul fi atau dzaraf apa? Za ya zaman. Qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Ah, pardon. Lailan. Adapun nahara mansub kenapa? Ma'tuf kepada lailan. Mana amilnya yang menasubkan laila? Da'a, da'utu, bagus ya. Nuh berkata alaihissalam, wahai Rabbku, sungguh aku telah mengajak, mendakwahi kaumku di siang dan malam. Hidupnya habis dengan apa? Dakwah siang malam, masya Allah, luar biasa. Ya, tidak cukup setahun, ya, atas 10 tahun, ratusan tahun, luar biasa. Ya. Wabanaina fauqakum sab'an shidada. Ah, Abu Alfi, mana ini dharafnya? Fauqa. Mana amil yang menasabkan fauqa? Sebelumnya apa? Banaina. Bana. Bana. Kalau kami banaina. Ana banaitu. Banaita. Banaiti. Ya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Hah. Wara'a. Mana amil yang menasabkannya? Utiya. Masyaallah. Gus. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ah, Zuhair, mana dharf ya? Apa? Na'iman dharf apa? Na'iman kenikmatan artinya itu. Wa idza ra'aita thamma. Thamma maknanya hunaka. Jika kamu melihat di sana di surga, niscaya engkau melihat kenikmatan dan kerajaan yang sangat besar. Waja'u abahum 'isha'an yabkun. Mana Pak Nur? 'Isha'an. Mana amilnya? Nah, itu bagus ya, dibiasakan. Kalau kita nemui ma'mul, mana amilnya? Mana amilnya? Gitu biasa. Wa kana tahtahu kanzul lahumā. Mana? Tahta. Iya. Dia sebagai apa tahta Rabbnya dia? Khobar dari kana, ya. Dan di bawah rumah tersebut ada kanzun, perbendaharaan milik keduanya, anak dua anak yatim, ya. Kisah tentang siapa? Perjalanan siapa? Nabi Musa bersama Khadir, bukan Khidir, Khadir. Khadir, ya. Ya dia nanti muta'alliqnya dengan yang mahdhuf, ya. Kemudian ij'al kull ismin min asma'i zaman awil makan maf'ulan fih fi jumlatin mufidah. Jadikan setiap isim dari isim-isim zaman atau makan sebagai maf'ul fih pada jumlah yang mufidah. Ah, pardon. Asran, di waktu asar. Bisa. Duhron, bisa. Nah. Silakan dibikin Pak, Pak. Gampang. Asran, di waktu asar. Lengkapi. Jumlahnya apa? Silakan. Ya bisa, gak usah ragu-ragu. Ya tadi langsung aja asron. Uriduan azuroka asron, aku akan menjengukmu di waktu asar. Kalau ba'da sholatil asr ya nanti gak ada turufnya. Ya, tinggal antum ya bikin kalimat yang memang maknanya bagus lah. Ini kok jenguk-jenguk orang kok di waktu asar, harus sholat. Masaan sore hari ya, Balfi bisa bebas kalimatnya. Masaan di sore hari ngapain? Sore hari. Ya. Mau makan, minum, tidur, segala macam, peristiwanya apa? Yang terjadi di waktu apa? Sore ini, silakan beda, bebas. Mikir dulu Abu Alfi, karena Abah indah, antum mas fair, masaan ya. Barangkali grogi, biar hilang groginya dulu. Ya, fokus ke Abah dulu, Pak. Indah, Pak. Bikin. Indah di sisi. Ah, bikin kalimat yang ada indahnya. Apa? Wah, insyaallah. Simpel, Pak. Hebat, Pak. Ijlis indi, bagus. Iya, bagus. Jadi nanti indah itu mansub dan nasabnya kas apa? Fathah muqaddarah ya sebelum ya. Enggak usah sulit-sulit tuh. Ijlis indi. Iya. Oh ya, iya, bisa juga kul masaan. Makanlah di sore hari selesai. Fil amr fil mudhari bebas. Fauqa azwar. At-tayru fauqa asyjarati. Khabar dia ya. Fauqa khabar. Mansub dia nanti muta'alliq dengan mahdhuf. Ini at-tayru kainun. Ya, fauqa apa? Ya, di situ ada makna di-nya. Burung itu ada di atas. Oh, iya. Ketemu Wolfi masaan. Di sore hari saya membaca Al-Quran di sore hari. Ah, so saya membaca Al-Quran di sore hari. Apa membaca? Qara'tul. Ya, sudah gampang. Anda masih banyak ini ratusan contoh. Ya. Bisa insyaallah. Qabiltu risalatan arisal masaan. Masya Allah, sudah orang Arab jadi sudah mengalir gitu loh contoh-contohnya. Meskipun sebagiannya ada yang salah gitu. Insya Allah kalau telaten rajin insya Allah apa? Jadi yang salah-salah itu jadi lurus benar nanti. Ya. Bukan qabiltu yang lain Pak, qabiltu risalah ya. Kemudian yang ketiga, a'rif qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam adh-dhulmu dhulumatun yaumil qiyamah, rawahu Bukhari. Siapa yang bisa mengarab ya? Adh-dhulmu sebagai apa? Mubtada. Dhulumatun sebagai apa? Ya, yauma sebagai dharf dan dia mudhaf al-qiyamati mudhafun ilaihi. Rawahu Bukhari. Ayo. Kita i'rab juga rawahu apa rawafil mab mabni alal apa alal fathil muqaddar ya fathai muqaddar iya fathai muqaddarah haknya apa dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih muqaddam al bukhariyu fa fa'il hadis diriwayatkan oleh siapa al imam al bukhari. Ah, selesai. Tinggal nanti insyaallah kita masuk ke pembahasan berikutnya hal. Sedikit-sedikit saja ya. Kalau di ini sih sebenarnya sedikit pembahasan hal, cuma kalau dua pembahasan khawatir ya gampang lupa ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.